Dengar donci subah bunyi jam tak kisu di situ. Mari dansa sama-sama, angkat kaki sabalah. Mari putar ke kiri dan ke kanan nona. Mari dansa sama-sama, polo nona rapate. Yo eta lalu, ale su tau ada yang punya, mengapa tinggal buju selalu. Ale bilang ini dan itu, nasibku memang sudah begitu. Sama-sama angkat kaki sabalah. Mari putar ke kiri dan ke kanan nona. Mari dansa sama-sama, polo nona rapati. Yo eta lalu, ale susah.